مشتاقٍ كصعبٍ ودارب وشبه كدوادي والمنتسب وناءتُ بجملةٍ منكرةٍ فأُطيت ما أُطيتُ خبرًا ومنعهنا إقعادة الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصيبي ونعت بمصدر كثيرا فتزم الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاتفاً فارئولا إذا تلف ونأتم مولاي واحدي معنى وعمل أدبئ بغير استثناء وإن أوت كثرت وقد تعلت مفتكراً لذكرهن أتبعت وقت أود بيكون مؤينا بدونها أو بعضها قطع مؤلنا وارفع وانصب إن قطعت مضمرا mubtada'an au na mubtada'an au nasiban la yadhharu wa ma minal man uti wan nati ukil ya juzu hadhu wa fin nati yaqil nah pembahasan tentang an-na'tu fihi masail al-mas'alatul ula at-tawabi syam'un minat tabi wa walismul musyarik lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan lafad tawabi itu bentuk jamak dari lafad tabi' ialah isim yang mengikuti i'rab lafaz sebelumnya secara mutlak. At-tawabi atau tabi itu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya secara mutlak. Sedangkan yang diikuti i'rabnya tadi namanya matbu. Ya. Naam. Asaniyah at-tabi'u ala khamsati anwa' an-na'tu wat-tawkid wa'atful bayan wa'atful nasab wal-badal tabi' atau tawabi' ada lima macam. Yang pertama na'at, yang kedua tawkid, yang ketiga atful bayan, yang keempat atful nasab, yang kelima badal. Asalita an-na'tu lughatan wasfu syai bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Na'at menurut bahasa artinya ialah sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Wastilahan at-tabi'ul mustaqqu awil mu'awwalu bi al-mubayyinu bil-lafzi matbu'ihi. Menurut istilah, na'at itu adalah salah satu tawabi' yang berbentuk mustaq atau mu'awwal bil mustaq yang menjelaskan lafad matbu'nya. Nah, Arabiah al-muradu bil mustaq wa makan ala hadatsin wa sahibihi. Yang dimaksud dengan mustaq itu ialah isim yang menunjukkan peristiwa dan pelakunya. Isim tadi di samping menunjukkan peristiwa juga menunjukkan pelakunya kebanyakan ya. Kalau isim maf'ul berarti objek. Nah, wa huwa yashmulu arba'ata asya. Isim mustaq meliputi empat macam. Al-awwal ismul fa'il. Ya, pertama isim fa'il, nahu ja'a Zaidun ad-dharibu. Telah datang Zaid yang memukul. Ad-dharibu na'at mustaq dari isim fa'il. Atsani ismul maf'ul, nahu ja'a Zaidun al-madrubu. Telah datang Zaid yang dipukul. Al-madrubu na'at dari isim mustaq, isim maf'ul. Atsalis as-sifatul musyabbaha, nahu ja'a rajulun hasanun. Hasanun, na'am, telah datang seorang laki-laki yang baik. Hasanun na'at berbentuk sifat musyabbahat. Na'am. Ar-rabi ismut tafdil, nahu ra'aitu rajulan a'lama minka. Aku melihat seorang laki-laki yang lebih alim daripada engkau. A'lama na'at si mustaq terbentuk isim tafdil. Al-Khamisah al-muradu bil mu'awwali bil mustaq. Ini kurang pak ya. Al-muradu bil mu'awwali bil mustaqi. Wa al-jawamid takumu maqam al-mustaq fit dilalati ala maknahu. Yang dimaksud dengan mu'awwal bil mustaq itu adalah lafaz-lafaz jamid yang mengganti posisi isim mustaq karena mengandung makna isim mustaq tadi. Jadi secara fungsi mengganti posisi isim mustaq, secara kandungan mengandung makna seperti isim mustaq. Namanya al-mu'awwal bin mustaq. Wawwa asratu asya. Ini ada 10 macam. Al-awwal ismul isyarah. Yang pertama isim isyarah. Nahu martu bi Zaidin hada. Aku melewati Zaid yang ini. Hada na'at mu'awwal bin mustaq dari isim isyarah. Ay al-musyari ilaihi. Hada itu maknanya sama dengan al-musyari ilaihi. Yang ini, yang ditunjuk ini. Asani al-ismul mausul al-muqtarin bi'al. Yang kedua isim mausul yang beriringan dengan al atau yang bersambung dengan al. Lahu martu bi Zaid alladhi qama. Contohnya diganti ya. mar'tu bi rajulin. Oh, nah. Sebentar. Nah, ganti aja. Martu bi rajulin alladhi qama. Gak apa-apa, gak masalah Pak. InsyaAllah gak masalah. Martu bi zaidin alladhi qama ay al-qa'im. Nah, maratu bi zaidin alladhi qama. Nah, sahih. Ay al-qa'im, aku melewati Zaid yang berdiri. Alladhi qama itu sama dengan al-qa'im, ya. Na'at al-awwal bi mushtaq. Atsalis dhu allati bi makna sahib. Zatu allati bi makna sahibah. Ya, dhu untuk mudzakkar, zatu untuk muannas. Afal awal nahu maratu bi rajulin dhi ma'alin ay sahibi ma'alin. Dhi ma'alin na'at ma'awal bi mushtaq, karena berbentuk dhu yang maknanya sama dengan si mushtaq, sahibi ma'al. Wasanina hujjat imra'atun dhatu fadlin ay sahibatu fadlin. Dhatu fadlin na'at wa'awal bimustaq, berupa lafad dhatu yang artinya sama dengan sahibah. Ar-rabi alismul mansub ay lahiqat huya unnisbah. Yang keempat, isim mansub itu isim yang tersambung dengan ya nisba. Nahu martu bi rajulin dimasqiyin ay mansubin ila dimasko. Dimasqiyin na'at wa awal bil mustaq, berbentuk isim mansub karena tersambung dengan ya nisba. Al-khamis ma dalla ala adadil man'ud, itu adat yang adat dari manutnya. Nahuja rijalun arba'atun ay ma'dudu nabi hadal adat. Arba'atun na'at dari rijal. Arba'atun artinya ma'dudu nabi hadal adat, itu yang dihitung dengan hitungan empat ini, ya. Jadi boleh bacanya seperti itu. Ja'a rijalun arba'atun. Kalau biasanya kan ja'a arba'atun rijal, ya. Dina'atkan bisa. Ja'a rijalun arba'atun. Jadi na'at. As-sadis madal ala tasbih. Itu isim yang menunjukkan tasbih untuk menyerupakan sesuatu. Nahu ra'aitu rajulan asadan, aku melihat laki-laki yang seperti singa. Asadan di sini na'at ma'awal bin mustaq ay suja'at. Li fulan rajulun ta'labun, si fulan ini laki-laki yang seperti apa ini, musang ay muhtal, suka nipu, suka apa ini, suka nipu. As-sabit ma an-nakirah allati yuradu bihal ibham, termasuk na'at mu'awwal bil mustaq itu berbentuk ma nakirah yang lidibham. Nahu akim rajulan ma, muliakanlah laki-laki yang manapun. Ay rajulan mutlakon, ma di situ maknanya ialah mutlakon. Jadi naat. Asamin kullun wa ayyun adalatani ala istikmalil mausuf disifah. Itu lafad kullun dan ayyun yang menunjukkan kesempurnaan sifat bagi mausufnya. Nahu anta rajulun kullur rajul ay ayur rajul. Ay al-kamil firujuliyah. Engkau adalah laki-laki yang sebenarnya. Ya, maksudnya sempurna kelaki-lakiannya. Atasi al-masdar bisyarti mulazamatin ifrat wa tadkir. Yang kesembilan ialah masdar. Dengan syarat masdarnya ini tetap berbentuk mufrad wa mudzakkar. Bisa jadi naat wa awal bil mustaq. Nahu maratu fi rajulin adrin wa mar'atin adrin ay adil wa adilah. Maratu fi rajulaini adrin ay adilaini. Maratu fi rijalin adrin ay udul. Jadi masdar yang menjadi naat syaratnya tetap mufrad mudzakkar, ya. Naam. Al-asir al-jumlah termasuk yang mu'awal bil-mustaq adalah na'at jumlah bisalah satu syurut dengan tiga persyaratan. Al-awal ayakunal man'utu nakiratan, man'utnya berbentuk nakirah. As-sani antakunal jumlatu khobariyatan, jumlahnya berbentuk khobariyah bukan tolap, ya. Asalis antakunal jumlatu mustamilatan ala raubitin bil mausuf, jumlahnya mengandung raubit yang menghubungkan dengan mausufnya. Nahu qawli ta'ala wattaku yauman turja'una fihi lallah ay raji'ina fihi lallah. Turja'una na'at jumlah. Naam. Manutnya yauman nakirah, jumlahnya khobariyah. Kemudian jumlah tadi mengandung robit yang menghubungkannya dengan apa ini? Mausuf, yaitu yauman. Ini fihi dhamir ha kembali kepada yauman. Taib barakallahu fikum. As-sadisa yang qasimun na'tu ila haqiqiyin wa sababiyin. Na'at terbagi menjadi dua, na'at haqiqi dan na'at sababi. Fal haqiqi ma rafa'a dhamiran mustatiran ba'dahu. Na'at haqiqi ialah na'at yang merafa'kan dhamir mustatir sesudahnya. Nahu ja'a Zaidun al-aqilu ay huwa. Al-aqilu na'at hakiki karena dia mengandung dhamir yang dia rafa'kan, ya. Wasababi ma rafa'a isman dhahiran aw dhamiran barizan ba'dahu. Sedangkan na'at sababi adalah na'at yang merafa'kan isim dhahir atau dhamir baris sesudahnya. Nahu ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Al-aqilu na'at sababi karena dialah yang merafakkan abuhu isim dhahir sebagai fa'ilnya. Ja'a gulamu imra'atin daribatuhu hiya. Naam. Hiya di sini fa'il. Yang merofakannya ialah dharibatuhu na'at. Maka na'atnya di sini na'at sababi. As-sabiah an-na'tu al-haqiqi yatba'u matbu'ahu fi asrati umur wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal fath. Kelebihan alif ya. Nah. Wal nasbu wal khafdu wal mufrad. Tanpa alif. Wal musanna, ini salah tulis. Wal jam'u wal ma'rifatu wal nakiratu wal tadkir wal ta'nis. Na'at hakiki mengikuti madbuknya dalam 10 perkara. Rafa, nasab, khafat, mufrad, mutsanna, jamak, ma'rifat, nakira, mudzakkar, muannas. Wa yustasna min dalika arba'at umur. Dikecualikan dari hukum tadi 4 perkara. Ada 4 perkara yang tidak mengikuti hukum umum. Al-awwal as-sifat ala wazni fa'ul. Ini salah ketik ya. Cukup pakai ala ya. As-sifatu ala wazni fa'ul bimakna fa'il nahu sabur. Au ala wazni fa'il bimakna maf'ul nahu jarih. Au ala wazni mif'al nahu miksal. Au ala wazni mif'il nahu miskin. Au ala wazni mif'al nahu mirsyam. Fahadil awzanul khamsa yastawi fil mausuf piha mausuf kurang wawu ya. Al-mudzakkar wal-mu'annas. Wazan-wazan 5 tadi. Fa'ul, fa'il, mif'al, mif'il, mif'al. Ini bisa untuk mausuf yang mudzakkar dan mu'annas. Nah, padahal hukum umum kalau mausufnya mudzakkar maka na'atnya ya mudzakkar. Kalau mausufnya mu'annas, na'atnya ya mu'annas. Tapi 5 wazan tadi bisa dipakai untuk mausuf yang mudzakkar atau mu'annas. Sehingga dikecualikan. Ini yang pertama. Asani, pengecualian yang kedua. Al-masdar al-mausufi. Fa'inahu yabqa bi suratin wahidah lil mufrad wal mutsanna wal jam'i wal mudzakkar wa nas. Jadi masdar na'am yang menjadi na'at maka tetap dalam satu bentuk baik untuk mufrad, untuk mutsanna, untuk jamak, untuk mudzakkar atau mu'annas. Tidak mengikuti mausufnya ya. Nahu. Rajulun adlun. rajulani adlun, rijalun adlun, imra'atun adlun, imra'atani adlun, nisa'un adlun. Tetap dalam satu bentuk, tidak ikut kaidah umum ya. Asalis pengecualian yang ketiga, maka nanak tan dijam imala yakil fa innahu yajuzu fihi wajhan ajam wa ta'ni. Naam, itu na'at untuk lafaz jamak yang tidak berakal, maka boleh dibaca dua, boleh berbentuk jamak na'atnya, boleh berbentuk mu'annas mufrad. Nahu indi khuyulun sabiqatun, khuyul jamak dari khayl, kuda ya. Wa khuyulun sabiqatun, boleh sabiqatun berbentuk jamak, boleh sabiqatun berbentuk mufrad. Nah, arabi pengecualian yang keempat, maka nanatan bismil jam'i fayajuzu fihi al-ifrad wal jam'u. Kalau menjadi na'at untuk isim jamak, maka na'atnya boleh berbentuk mufrad, boleh berbentuk jamak. Nahu qawmun salihun wa qawmun salihuna. Ini empat pengecualian dari hukum umum na'at hakiki dalam mengikuti apa ini? Matbu'nya. Asamina anak tu as-sababi yatba'u matbu'ahu fi khamsati umur. Na'at sababi mengikuti matbu'nya dalam lima perkara. Wa hiya ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa ta'rif wa tangkir. Rafa, nasab, hafad, ma'rifat, nakirah. Wa yatba'u marfu'ahu fi amrain. Ini kurang wawu ya, marfu'ahu. Wa hiya at-tadkir wa ta'ni. Wa huwa mulazamatul ifrad. Na'at sababi mengikuti isim yang dirafakannya dalam dua perkara, itu tadkir wa ta'nis, mudzakkar dan mu'annas. Wa huwa mulazimatul ifrad. Sementara itu na'at sababi tetap berbentuk mufrad. Nahu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Nah, taib atas ya. Min fawaidin na'ti hakikiyan kana wa sababiyan mayan. Ini tidak usah pakai titik tiga, sababian ya. Apa titik? Di antara faidah na'at baik yang hakiki maupun sababi sebagai berikut. Al-awwal al-mahsusu. Enggak pakai al ya. Mahsusul man'uti in kana nakiratan. Mengkhususkan man'utnya jika berbentuk nakirah. Yang pertama ya, nahu martu bi rajulin solihin, aku melewati laki-laki yang solih. Athani tawdihul man'uti ikana ma'rifatan. Nahu ja'a Zaidun al-aqilu Ini memperjelas manutnya. Jika ma'rifat, contoh ja'a Zaidun al-Aqil, naam, naam. Tadi yang pertama bahasanya bukan mahsusul man'ud, tapi tahsis, tahsisul man'ud saja ya. Seperti ini, tawdihul man'ud. Taib min fawaidin na'ti hakikian kana wa sababiyan ma yadi al-awwal tahsisul man'ud. Ingkana nakiratan nakumaratu bi rajulin salih, athani tawdihul man'ud ingkana ma'rifatan nakuja Zaidun al-Aqil. Baik, athani libucaratil badhi semata-mata muci man'ud nahu qawli ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Nah, semata-mata memuji man'udnya ya. Arabi li mujarati dam, semata-mata mencela man'udnya. Nahu a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ar-rajim mencela asyaitan. Al-khamis at-tarahum. Ini untuk mengasihi man'udnya. Nahu Allahumma arham abdaka al-miskina. Al-miskin tarahum. Untuk abdakan. As-sadis at-taukid, untuk memperkuat man'udnya. Nahu qawli ta'ala tilka asyaratun kamilatun. Kamilatun ini menguatkan asyarah. 10 itu sempurna. Al-asyarah, masalah yang ke-10. Qad yukta'u an-na'tu angkaunihi tabi'an lima qablahu fit i'rabi ila qawli khabaran limubtada'in mahduf au maf'ulan bih li fi'lin mahduf wal ghalib ayyuf ala dalika bina'til ladhi yu'ta bihi di bucaratil madhi awid dam awid tarahum nahu alhamdulillahil adimu awil adiman. Terkadang na'at diputus dari mengikuti dari fungsinya sebagai tawabik yang mengikuti i'rab sebelumnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang atau maf'ul bi dengan fi'il yang dibuang. Biasanya na'at yang mengalami seperti ini adalah na'at yang berfungsi untuk memuji man'utnya atau mencela atau tarahum. Nahu alhamdulillahi harusnya kan al-adhimi diputus tidak mengikuti i'rab sebelumnya. Dirafa al-adhimu atau dinasab al-adhimah. Farafu ala annahu khabarun limubtada'in mahduf wa taqdir wa al-adhimu. Kalau rafa maka menjadi khabar dari mubtada' yang dibuang. Takdirnya ialah wa al-adhimu. Wa nasfu ala annahu maf'ulun bi li fi'lin mahduf wa taqdir amdahul adhimah. Kalau nasab menjadi maf'ul bi dari fi'il yang dibuang, takdirnya ialah amdahu al-adhiman. Aku memuji zat yang maha besar. Wala yuqta'u an-na'tu 'anil man'uti illa bi syartin. Na'at tidak boleh diputus dari mengikuti man'utnya kecuali dengan syarat ala yakuna mutamiman li maknahu. Yaitu tidak menjadi penyempurna makna man'utnya. Bihaitsu yastaqilul mausuf adi sifat. Yakni mausuf bisa merdeka dari sifat. Fa'inkanat sifatu mutamimatan maknal mausuf. Bihaitsu la yatadikhu illa biha lam yajus qat'uhu anha. Kalau sifat itu sebagai penyempurna makna mausufnya, yang mana mausufnya tidak jelas kecuali dengan menyebut sifatnya, maka tidak boleh diputus i'rabnya darinya. Nahu maratu bisalimin at-tajir idza kana salim la yu'raf illa bi dzikri sifatih. Nah, jadi kaidah enggak usah kesana kemari. Al-qat'u itu kenapa kapan boleh, kapan tidak. Nah, al-qat'u itu na'at tidak mengikuti i'rab mausufnya, ya, madbu'nya. Kapan boleh al-qat'u? Jawabannya, kalau mausuf bisa berdiri sendiri tanpa na'at. Artinya kalau na'at tidak dipasang, mausufnya sudah baik. Sudah jelas. Kapan tidak boleh al-qat'u? Jawabannya, kalau na'at menjadi penyempurna makna mausufnya. Artinya mausufnya itu enggak jelas kecuali harus dikasih na'at, maka enggak boleh al-qat'u. Ya, contoh ini, maratu bisalim at-tajir, aku melewati si Salim yang pengusaha itu, ya. Jika Salim enggak dikenal kecuali dengan menyebut sifatnya, karena Salim yang ada di situ banyak, dia enggak dikenal kecuali disebut sifat at-tajir, ya, pengusaha. Nah, ini kaidahnya cukup ringan, jelas, ya. Kalau na'at yang maktuk tadi dirafa, maka menjadi apa? Khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau dinasab menjadi apa? Maf'ul bi dari fi'il yang dibuang. Nah, wallahu ta'ala a'la bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.